Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فتجد هذه النفرة عند كثير من الناس, maka engkau dapati sikap saling menjauh ini pada banyak dari kalangan manusia. فعلى المسلمين أن يستخدموا الأسباب كلها لكي تجتمع كلمتهم وتوحد صفوفهم. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menempuh sebab-sebab seluruhnya agar kalimat mereka bersatu dan agar barisan-barisan mereka disatukan. Wahiya li'tisamu bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tattahidul aqaidu wal manahiju wal ibadatu, bersatu akidah-akidah, manhaj-manhaj dan ibadah-ibadah. Wa alaihim an yastakhdimul asbab allati tuaddi ilal ulfati wal mahabbati, dan wajib bagi kaum muslimin untuk menempuh sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada persatuan dan kecintaan. Wal yahdharu mimma yuaddi ila hadhil furqati allati nahana anha rabbuna wa dhamma ahlaha wa hadharana minha rasulullah alaihi salatu wassalamu. Dan hendaklah kaum muslimin menjauhi perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada perpecah belahan ini, yang Rabb kita melarang kita darinya dan Rabb kita mencela para pelakunya, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan kita darinya. Wa min dhalika nahyuhu alaihi salatu wassalamu an ikhtilafi as-sufufi wa annahu yuaddi ila ikhtilafi al-qulubi. Dan di antara peringatan Rasul alaihi salatu wassalam dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada perpecah belahan adalah larangan beliau alaihi salatu wassalam dari perselisihan di dalam saf-saf, dan bahwasannya hal itu bisa menghantarkan kepada perselisihan kalbu-kalbu. qala alaihi salatu wassalamu latusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah Ta'ala akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Wakhtilaful wujuhi bima'na annaka la tastati'u an tanzura ilaihi li'anna qalbaka yubghiduhu wal'iyadu billahi. Dan perselisihan wajah-wajah bermakna bahwa engkau tidak mampu melihat wajah saudaramu karena kalbumu membencinya, wal'iyadu billah. Fatahabbau kama amarallahu bihadha at-tahabbi wastakhdimul asbaba. Maka hendaklah kalian saling mencintai sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan saling mencintai ini, dan tempuhlah sebab-sebab, yaitu sebab-sebab yang menghantarkan kepada persatuan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perkara yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadza ma'na qawlihi wattaslimu ala ibadillahi ajma'ina. Inilah makna ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan memberikan salam kepada seluruh hamba-hamba Allah. Allahumma illal kafira, kecuali orang yang kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalami fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian memulai memberikan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara mereka di sebuah jalan, paksalah ia ke sisi yang paling sempit dari jalan tersebut. Kadzalika ahlul bid'i wa hasya Ka'b ibn Malik wa man ma'ahu min al bid'i. Demikian pula ahlul bid'ah, yaitu kita tidak memberikan salam kepada mereka. Dan betapa jauhnya Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dari kebid'ahan-kebid'ahan. Lamma takhallafa Ka'ab bin Malikin wa man ma'ahu an ghazwati Tabukin amara ar-rasulu ahla al-madinati jami'an bihijranihim fahajarahumun nasu. Tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan yang bersamanya tidak mengikuti perang Tabuk, maka Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan penduduk Madinah seluruhnya untuk memboikot mereka. Maka manusia pun memboikot mereka. Wa kana ajladuhum Ka'ab bin Malikin. Dan yang paling sabar di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yakhruju yusalli ahyanan wa yakhruju lil aswaqi bainan nasi la yusallimu alaihi ahadun. Terkadang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu keluar untuk salat dan terkadang beliau keluar ke pasar-pasar di antara manusia sementara tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepadanya. Wa dhahaba yawman ila Abi Qatadata wa huwa min aqrabin nasi ilaihi ibnu ammihi faqala assalamu alaikum fama radda alaihi salama. Dan pada suatu hari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pergi menuju Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dan Abu Qatadah termasuk di antara manusia yang paling dekat dengan Ka'ab bin Malik. Abu Qatadah adalah putra dari paman Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan assalamu alaikum. Namun Abu Qatadah tidak menjawab salamnya. Qala unshiduka billahi hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, aku memintamu untuk bersumpah dengan nama Allah. Apakah engkau mengetahui aku mencintai Allah dan Rasulnya? Qala Allahu a'lamu. Maka Abu Qatadah mengatakan, Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Asyahidu annahu ma radda alaihi salama tanfidhan li amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Intinya adalah bahwa Abu Qatadah radhiyallahu anhu tidak menjawab salam Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal hajru qad yahtajuhul mu'minu. Maka hajr, memboikot, terkadang seorang mukmin membutuhkannya. walakin bituruqis syar'iyyati, akan tetapi dengan jalan-jalan yang syar'i. Laisa bil hawa wal ghadabi, bukan dengan hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Fa idza kana mubtadi'an la yartadi'u illa bil hajri ta'muru bi hijranihi wa la tusallimu alaihi. Maka apabila seseorang adalah ahlul bid'ah yang ia tidak terhalangi dari kebid'ahannya kecuali dengan diboikot, maka engkau memerintahkan untuk memboikotnya dan engkau tidak memberikan salam kepadanya. Fahadha ma yustadraku ala qawlihi wat taslimu ala ibadillahi ajma'ina, fala budda min hadat tafsili. Maka inilah catatan terhadap ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, memberikan salam kepada seluruh hamba Allah harus disertai dengan perincian ini, yaitu dikecualikan darinya orang kafir dan ahlul bid'ah yang tidak terhalangi dari kebid'ahannya kecuali dengan dihajar, diboikot. Wa idza qala nasraniyun aw yahudiyun assalamu alaikum qulu wa alaikum. Dan apabila seorang Nasrani atau Yahudi mengatakan assalamu alaikum, ucapkanlah wa alaikum. Ja'a yahudiyun wa qala assalamu alaikum. Suatu ketika seorang Yahudi datang dan mengatakan assalamu alaikum, semoga kematian atas kalian. Fa fatinat lahu Aisyatu war-rasulu fatina lahu kadzalika. Maka Aisyah radhiyallahu anha memahami maksud ucapan tersebut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam memahami maksud ucapan tersebut. Faqalat wa alayka as-samu wal la'natu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dan semoga atasmu kematian dan la'nat. As-samu ya'ni al-mauta. As-samu yaitu kematian. Fanaha Rasulullah alaihi salatu wassalamu Aisyah radhiyallahu anha wa qala laha mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasul berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebentar wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam seluruh perkara. Faqalat ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qad qultu wa alaikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh aku telah mengucapkan dan semoga atas kalian pula. Idza qala as-samu ya'ni al-yahudiyya bima'na al-mauti anta taruddu wa 'alaykum ya'ni as-samu 'alaykum. Apabila seseorang mengucapkan as-samu 'alaykum, yaitu seorang Yahudi, bermakna kematian, maka engkau menjawabnya dengan wa'alaikum, yaitu semoga kematian atas kalian pula. Ammal bat'u fala tabda'hu. Adapun memulai salam kepada orang Yahudi atau Nasrani, jangan engkau memulai salam kepada mereka. Fa in bada'aka fal khabithu yaqulu assamu fala tatruku qul wa alaikum fa innaka taruddu alaihi da'watahu. Kemudian apabila seorang Nasrani atau Yahudi memulai memberikan salam kepadamu, lalu orang yang buruk mengatakan assalamu alaikum, kematian atas kalian, maka jangan engkau biarkan, ucapkanlah wa alaikum dan semoga kematian atas kalian pula, karena sesungguhnya engkau mengembalikan kepadanya doanya tersebut. Su'alun, pertanyaan. Hukmu raddis salami 'alal mubtadi'i idza sallama 'alaika. Hukum menjawab salam kepada ahlul bid'ah apabila ia memberikan salam kepadamu. Al-jawabu, jawabannya, kata Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, wallahi, demi Allah, ala hasabil maslahati, sesuai dengan kemaslahatan. Idza kana 'adamu raddika lis-salami yu'addibuhu wa yarda'uhu 'an bid'atihi fala tarudd 'alayhi as-salama. Apabila dengan engkau tidak menjawab salamnya, itu akan menghukumnya dan menghalanginya dari kebid'ahannya, maka jangan engkau jawab salamnya. In kana laka manzilatun, apabila engkau memiliki kedudukan. Wa ra'an nasul ladzina yahtarimunaka wa yasma'una kalamaka annaka ma taruddu alaihi salama limadha li'annahu mubtadi'un. Dan orang-orang yang memuliakanmu dan mendengar ucapanmu melihat bahwa engkau tidak menjawab salam ahlul bid'ah tersebut. Kenapa? Karena dia adalah ahlul bid'ah. Fayaqulu al-ana an-nasu sayahjaruni wa yahtaqiruni fasa'aqla'u an hadihil bid'ati maka ahlul bid'ah tersebut mengatakan sekarang manusia akan memboikotku dan merendahkanku, maka aku akan meninggalkan kebid'ahan ini. Hadihi maslahatun lahu walinnasi, maka ini merupakan kemaslahatan bagi ahlul bid'ah tersebut dan bagi manusia. Wahadihil uqubatu maslahatun lahu, dan hukuman ini yaitu dengan ia diboikot merupakan kemaslahatan baginya. Wal faidatu ta'udu alaihi wa 'alan nasi, dan faedahnya akan kembali kepadanya dan kepada manusia. Wa in kana la maslahata bal fihi mafsadatun fi 'adami raddis salami 'alaihi lin'ikasil umuri wa tatawuril bid'ati wa yasma'u lahun nasu wa yadkhuluna fi qila wa qala wa tarji'u 'alayka wa 'ala da'wati fasrif hadha ash-sharra 'an nafsika wa 'an da'watika wa rudd 'alayhi as-salama. Dan apabila tidak ada kemaslahatan dengan tidak menjawab salam ahlul bid'ah tersebut, bahkan padanya terdapat kerusakan dengan tidak menjawab salamnya, karena perkaranya terbalik dan karena berkembangnya kebid'ahan, manusia mendengarkan ucapan ahlul bid'ah tersebut dan manusia pun masuk ke dalam qila wa qal, ucapan-ucapan tanpa dasar, dan kemadaratannya kembali kepadamu dan kepada dakwah, maka palingkan keburukan ini dari dirimu dan dakwahmu, dan jawablah salamnya. Maka ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, terkait dengan memberikan salam atau tidak kepada ahlul bid'ah, maka ini kembali kepada kemaslahatan. Terkait dengan memberikan salam terlebih dahulu kepada ahlul bid'ah, apabila dengan tidak memberikan salam kepadanya, ia akan terhalangi dari kebid'ahannya dan ia akan meninggalkan kebid'ahan tersebut, maka kita tidak memberikan salam kepadanya. Demikian pula dalam menjawab salam ahlul bid'ah kepada kita, juga memperhatikan kemaslahatan dan mafsadahnya. Apabila dengan tidak menjawab salamnya terdapat kemaslahatan, maka iya, kita tidak menjawab salamnya. Namun apabila dengan tidak menjawab salamnya justru mendatangkan kemadaratan kepada kita ataupun kepada dakwah ini, maka tidak mengapa kita menjawab salamnya. Sehingga kembalinya kepada maslahah dan mafsadah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.